بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majelis yang keempat dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Baik, pembahasan berikutnya adalah babul wudu di halaman 7. Di dalam pembahasan bab wudu ini kita akan memfokuskan pembahasan pada 28 pembahasan. Pertama, tentang definisi wudu. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, babul wudu, bab tentang wudu. Al-wudu secara bahasa mustaq dari al-wada'ah, yang bermakna keindahan. Nah, secara istilah wudu adalah at-ta'budu lillahi azza wa jal bil-ghasli wal-mashi li-a'ba'in makhsusah ala sifatin makhsusah. Wudu adalah beribadah kepada Allah dengan mencuci dan mengusap. Pada anggota-anggota tubuh tertentu ala sifatin makhsusah, dengan sifat yang tertentu. Iya, karena memang di dalam wudu hanya ada pembahasan mencuci atau mengusap, walaupun kebanyakannya dicuci. Dan anggota-anggota wudu juga telah ditentukan, akan datang insyaallah rinciannya, dengan sifat yang tertentu. Nah, tata cara berwudu dengan sifat yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita definisi al-wudu. Wudu kalau di dhamma wawnya adalah perbuatan berwudu. Kalau di fathah wawnya dikatakan wudu, itu artinya air yang dipakai berwudu. Air yang dipakai berwudu. Baik. Ini definisi wudu. Pembahasan yang kedua, kedudukan niat dalam wudu. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa la yashihhu al-wudu'u wa la ghayruhu min al-ibadati illa ayyanwiyahu." Tidaklah syah wudu itu, dan tidak pula syah ibadah yang lain selain wudu, kecuali kalau dia niatkan. Ini penjelasan tentang syarat niat di dalam wudu. Ya, dan akan datang nanti penyebutannya, sebagiannya menyebut syarat, sebagiannya menyebut fard. Jadi tidak syah wudu kecuali diniatkan. Dari hukum niat tidak berlaku untuk wudu saja, bahkan untuk seluruh ibadah. Untuk seluruh ibadah. liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna wal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ini hadis pensyaratan tegas bahwa setiap amalan harus disertai dengan niat. Itulah yang menentukan keabsahan atau kebatilan sebuah amalan, menentukan diterima atau tidaknya sebuah amalan. Ya. Dan niat letaknya di dalam hati, sebagaimana yang dimaklumi. Tidak disyariatkan untuk dilafadzkan. Tidak dalam wudu, tidak dalam sholat, tidak dalam puasa, tidak dalam haji, tidak pula dalam ibadah yang lainnya. Karena niat kaitannya dengan hati. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Baik. Dan pembahasan niat ini tentunya dia adalah pembahasan yang perlu diuraikan dari banyak sudut. Ya, sudah berlalu kemarin pembahasannya di pelajaran daurah qawaid fikih. Poin dari penekanan di sini ingin ditetapkan oleh Ibnu Qudamah tentang syarat atau tentang kemestian niat di dalam wudu. Pembahasan yang kedua tentang tasmiyah ketika wudu. Kata beliau, "Tsumma yaqulu bismillah." Kemudian dia berkata bismillah. Kalau tasmiyah itu membaca bismillah, habis itu saja tasmiyah namanya. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah namanya. Ya. Jadi membaca bismillah. Membaca bismillah ini berdasarkan hadis, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Dan ini hadis diriwayatkan dari beberapa orang sahabat pada setiap jalan dari periwayatannya ada kelemahan. Hanya saja sebagian dari riwayat-riwayat itu bisa saling menguatkan. Karena itu hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan selainnya. Nah, kalimat la wudu, tidak ada wudu, silam pendapat para ulama. Di antara para ulama yang mengatakan bahwa tidak ada wudu berarti tidak syah wudunya, kecuali kalau dia membaca bismillah. Namun mengatakan tidak syah ini kurang kuat, karena di dalam Al-Quranul Karim tidak disebut basmalah, hanya disebut ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan sholat, cucilah muka-muka kalian, tangan-tangan kalian sampai ke siku, usaplah kepala-kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian. Tidak disebutkan membaca tasmiyah. Karena itu hadits la wudu'a, tidak ada wudu, maksudnya di sini tidak ada wudu yang sempurna. Ya, jadi membaca basmalah itu bagian dari kesempurnaan wudu. Baik. Apakah dia wajib atau sunnah? Nah, ini yang menjadi pembahasan sebenarnya. Saya berikan pandangan umum di dalam menjelaskan makna wajib, sunnah, fard dan seterusnya di dalam masalah wudu. bahwa kebanyakan ulama di pembahasan wudu mereka hanya membahasakan dua saja. Ada furudul wudu dan ada sunanul wudu. Kewajiban dalam wudu, fard, dan ada sunan dalam wudu. Iya. Dan fard di dalam wudu itu kadang mereka bahasakan suatu yang sifatnya rukun dan wajib. Suatu yang kalau ditinggalkan batal wudunya, dan kadang kalau ditinggalkan tidak membatalkan wudu, tapi diwajibkan. Iya. Ini takdir yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Kalau Imam Syaukani rahimahullah, kadang beliau membahasakan pada sebagian hal, beliau katakan ini wajib, tapi tidak sampai membatalkan wudu kalau ditinggalkan. Karena memang datang dalam bentuk perintah. Ya, ini asal di dalam memahami kaidah, karena di pembahasan wudu ada ayat. Dan di ayat hanya disebutkan secara tegas 5 hal tentang kewajiban wudu. Mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki, dan berurut. Iya, tidak disebut yang lain. Menunjukkan bahwa yang lain keluar dari mana? Kewajiban. Iya. Tapi memang iskal dari sisi ilmu usul fikih, karena asal dalam perintah bermakna wajib, sedangkan banyak dari perkara yang akan berlalu bersama kita ada perintah-perintah, dan tidak ada yang memalingkannya dari kewajiban. Jelasnya? Maka di sini dasar di dalam memahami bahasa-bahasa ahli fikih di memberikan hukum dan ketentuan tentang mencuci anggota-anggota wudhu ini. Jadi membaca tasmiyah, kalau sampai ke derajat batal wudhu tidak membaca tasmiyah, ini tidak, karena tidak disebut di dalam ayat. Namun kalau ada yang berpendapat wajib membacanya pada saat ingat, maka ini adalah pendapat yang bagus, karena memang haditsnya menunjukkan penekanan kewajiban. Kata beliau, ya, selesai ya pembahasan tasmiyah. Ingat, hanya membaca bismillah. Tidak disyariatkan di dalam pembahasan wudu seorang membaca bismillahirrahmanirrahim. Sebab nas hanya pada bismillah saja. Demikian pula pada makan, hanya membaca bismillah. Sebab Nabi berkata, ya gulam sammillah, wahai anak muda sebut nama Allah. Tasmiyah disebut. Hanya membaca bismillah. Demikian pula tidak disyariatkan di dalam penyembelihan seorang membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia hanya membaca bismillah titik sampai situ. Ya. Itu yang warid. Dan ini di beberapa tempat ya dalam ibadah. Jadi lihat lafadznya. Dia membaca bismillah atau membaca basmalah, membaca tasmiyah atau basmalah, harus dibedakan. Ya, karena dasar dalam ibadah seorang terbatas pada nas yang warid. Iya. Kemudian pembahasan yang keempat tentang mencuci kedua telapak tangan. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, iya. Wa yaghsilu kaffayhi thalathan. Dan dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ya, mencuci kedua telapak tangan ini sunnah dalam wudu menurut kesepakatan ulama. Diterangkan dalam hadis Utsman bin Affan riwayat Bukhari dan Muslim, diterangkan dalam hadis Abdullah bin Zaid riwayat Bukhari dan Muslim, diterangkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Ahmad, Abu Daud dan selainnya. Dan banyak lagi hadis menjelaskan tentang kesunnahan mencuci kedua telapak tangan. Dan kaf yang dimaksud adalah sampai ke siku, telapak tangan sampai ke pergelangan tangan. Salasan, 3 kali. Akan datang nanti penjelasan bahwa mencuci anggota wudhu sebanyak 3 kali itu hukumnya sunnah. Kadar wajibnya mencuci anggota wudhu adalah 1 kali. Itu kadar wajibnya. Akan datang penjelasan dari Ibnu Qudamah. Pembahasan yang ke 5 seputar jumlah cucian pada anggota wudu. Itu tadi yang kita singgung ya, bahwa secara umum ya 3 kali itu adalah hal yang disunnahkan. Boleh 2 kali dan kadar wajibnya 1 kali. Dan boleh diselang-seling antara 2 dan 3. Karena itu juga ada di dalam hadis Abdullah bin Zaid riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci mukanya 3 kali, kemudian mencuci tangannya 2 kali, mengusap kepalanya 1 kali, kemudian beliau mencuci kakinya 3 kali. Ini selang-seling. Iya. Adapun lebih dari 3 kali, ini akan datang pembahasannya nanti. Pembahasan yang keenam tentang berkumur-kumur. Kata beliau rahimahullah, "Tsumma yatamatmadu." Kemudian beliau berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur dalam wudu. Ini ada silam pendapat di kalangan ulama. Dari Imam Ahmad sendiri ada beberapa riwayat dari beliau. Dari riwayat beliau wajibkan kumur-kumur dan menghirup air. Dan dari riwayat beliau wajibkan menghirup air saja, beliau katakan sunnah pada berkumur-kumur. Dan dari riwayat beliau katakan sunnah dua-duanya. Ya, dan yang benarnya bahwa berkumur-kumur ini sunnah, karena penjelasan tentang berkumur-kumur hanya datang dari perbuatan Nabi. Ya, bukan perintah. Memang ada hadis menjelaskan perintah dari riwayat Laqit bin Sabirah. Idza tawadda'ta famatmid, apabila kamu berwudu berkumur-kumurlah. Hanya saja riwayat Laqit bin Sabirah ada kelemahan. Untuk lafaz ini ada kelemahan pada lafaz ini, tambahan perintah. Karena itu yang benarnya bahwa berwudu hukumnya sunnah. Berkumur-kumur hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Apa itu berkumur-kumur? Berkumur-kumur adalah memasukkan air ke mulut dan menggerakkannya di dalam mulut. Yang dimaksud dengan berkumur-kumur. Kalau dia tidak gerakkan, itu tidak disebut berkumur-kumur namanya. Iya. Pembahasan yang ketujuh tentang menghirup air. Ini istinsyaf. Tentang istinsyaf. Nah, dari Ibnu Qudamah di sini tidak menjelaskan tentang istinsar, istinsar mengeluarkannya. Ya, sebab kalau air dihirup, dikemanakan kalau dihirup air itu, ditelan? Hah? Jawabannya tidak, dikeluarkan kan begitu. Ya, jadi walaupun beliau tidak sebut secara nas di sini tentang mengeluarkan, tapi bisa dipahami. Adapun menghirup air saat berwudu, ini ada nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah. Itu hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Idza tawadda ahadukum falyastanshiq biminkhiraihi minal ma' tsumma liyantathir. Ini lafaz Muslim. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, falyastanshiq, hendaknya dia menghirup air. Biminkhiraihi, dengan dua lubang hidungnya dia hirup air. Tsumma liyantathir, kemudian dia istinsar, dia keluarkan. Iya. Dia keluarkan. Jadi dia hirup, kemudian dia keluarkan. Istinsar. Istinsyaf menghirupnya, istinsar apa? Mengeluarkannya. Dan ini datang dalam bentuk perintah ya. Datang dalam bentuk perintah. Karena itu salah satu riwayat dari Imam Ahmad, beliau wajibkan istinsyaq. Baik. Dan istinsar mengeluarkan air datang dalam riwayat An-Nasa'i bahwa sunnahnya dikeluarkan dengan tangan apa? Tangan kiri. Iya. Kemudian kata beliau, yajma'u bainahuma bi ghorfatin aw thalas. Dia menggabungkan antara keduanya. Nah, ini pembahasan kita yang ke-8. Tentang menggabungkan apa? Antara berkumur-kumur dan menghirup air. Iya. Ibnu Qudamah berkata, digabungkan antara keduanya. Nah, sebab pada berkumur-kumur dan menghirup air, riwayat yang kuat hanya penggabungan saja. Adapun riwayat yang memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air, ini dari jalan Talha bin Musarrif, dari ayahnya, dari kakeknya. Dan dia adalah hadis yang disepakati oleh para ulama tentang kelemahannya. Syekh ulama hadis. Hadis yang lemah. Iya. Karena itu, memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air, ini dari hal yang tidak disyariatkan. Seperti yang kita lihat di kebanyakan masyarakat, ambil air dulu, dia kumur-kumur 3 kali, setelah itu ambil lagi air, kumur apa dia, menghirup air ke hidungnya. Dan ini keliru, karena dibangun di atas hadis yang lemah. Yang benarnya digabungkan antara berkumur-kumur dan apa? Menghirup air. Bagaimana cara menggabungkannya? Ya, Ibnu Qudamah berkata dia gabungkan bi ghorfatin, dengan 1 kali menciduk air, 1 kali ambil air. Ya. Dan boleh juga dia gabungkan dengan 3 kali, 3 kali mengambil air. Nah, jadi bisa sekali, bisa 3 kali. Rinciannya, kalau dirinci, maka akan kita simpulkan bahwa di dalam menggabungkan antara berkumur-kumur dan menghirup air, ada 3 kaifiyah, ada 3 cara. Cara yang pertama, dia berkumur-kumur dan menghirup air sekaligus dari 3 kali cidukan, 3 kali mengambil air. Dan ini kaifiat yang paling masyhurnya. Ada dalam hadis Utsman bin Affan, ada dalam hadis Abdullah bin Zaid. Jadi caranya diambil air, cidukan pertama, 1. Dia masukkan ke mulutnya sebagian untuk kumur-kumur, lebihnya dia hirup ke hidungnya. 1. Ambil lagi air yang kedua, dia ciduk lagi yang kedua, dia masukkan ke mulutnya sebagian, dia hirup sebagiannya, 2. Ambil lagi air yang ketiga, dia masukkan ke mulutnya sebagian, dia hirup sebagian, 3. Jadi 3 kali berkumur-kumur dan menghirup air dari berapa kali cidukan? 3 kali cidukan. Kaifiat yang kedua adalah berkumur-kumur dan menghirup air 3 kali dari 1 kali cidukan. Ya, ini memang agak sulit ya. Kata Ibnu Qudamah memang dia sulit, tapi mungkin untuk dilakukan. Ya, dan mungkin ya, saya pernah lakukan. Itu adalah hal yang mungkin kan. Dan mungkin antum ya bisa mencoba. Ambil 1 kali cidukan, 1 kali ambil air, dari 1 kali ini berkumur-kumur dan menghirup air 3 kali. Diambil sedikit, dihirup sedikit, keluarkan 1. Masih dari sisa air yang diambil, dia kumur-kumur sedikit, dia hirup sedikit, 2. Masih dari sisa air yang di tangan, dia masukkan ke mulut sebagian, dia hirup sebagian, 3. Jadi 3 kali berkumur-kumur menghirup air dari apa? 1 kali cidukan. Dan ini dalilnya adalah hadis Abdullah bin Zaid, riwayat Al-Bukhari. Iya. Karena di dalam riwayat Al-Bukhari itu dikatakan famat mada wastansara 3 marrat min ghorfatin wahidah. Beliau berkumur-kumur dan menghirup air 3 kali dari 1 kali cidukan. satu kali mengambil air. Kaifiat yang ketiga mirip dengan kaifiat yang kedua, hanya saja dia mengambil satu cidukan saja, satu kali ambil air, dia kumur-kumur dulu tiga kali, kemudian dia hirup apa? Tiga kali. Ini juga masih menggabungkan, karena dengan satu kali apa? Mengambil air. Nah, kaifiat yang ketiga ini, walaupun sebagian ulama ada yang menganggapnya masalah, tapi dia dalam zahir dari riwayat Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Abu Daud. Karena disebutkan di dalam riwayat itu, Nabi mengambil air, kemudian dari telapak air yang di telapak tangan beliau itu, beliau berkumur-kumur tiga kali, menghirup air tiga kali. Ya, jadi zahir lafaz bisa menunjukkan kaifiat yang ketiga tersebut. Baik, ini tiga kaifiat. Nah, asalnya pada kaifiat ini yang dilakukan yang pertama, sebab itu yang masyhurnya, itu yang terkenalnya. Hanya saja boleh dia selang-seling, dia ganti selang-seling, karena semuanya ada di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pembahasan yang ke 9, jumlah penggabungan. Sudah kita terangkan ya bahwa penggabungan boleh apa? Dengan satu kali menciduk air dan boleh dengan tiga kali. Ya, itu kalimat bighorfatin au salasin, sekali atau tiga kali. Kemudian pembahasan berikutnya, kata penulis, pembahasan berikutnya tentang mencuci wajah sebanyak tiga kali. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, sumbayak silu wajahahu salasan. Kemudian dia cuci wajahnya berapa kali? Tiga kali. Ya, adapun mencuci wajah, kewajibannya disebut di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berdiri untuk sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Iya, diperintah untuk mencuci wajah. Dan mencuci wajah syah di dalam hadis Utsman bin Affan dan di dalam hadis Abdullah bin Zaid. Baik, ini tentang kewajiban mencuci wajah. Kemudian pembahasan berikutnya, batasan wajah yang dicuci. Baik, mencuci wajah wajib sampai mana? Apa wajah itu? Di mana batasannya? Ibnu Qudamah terangkan, mimmanabiti sya'ril ra's ila man hadara min al-lahyaini wad-daqn. Iya. Mencuci wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut hingga al-lahyain. Al-lahyain itu dua tulang di bawah wajah. Tulang yang gigi-gigi berada di situ. Ini al-lahyain namanya. Dua tulang di bawah wajah. Wad-daqn, dan di dagu. Ya, jadi tempat tumbuhnya rambut, dari tempat tumbuh rambut sampai ke dagu dan dua tulang di sekitarnya. Jelas ya? Itu batasan wajah dari ukuran tingginya. Ukuran tingginya dari atas ke bawah. Kalau ukuran lebarnya dari kanan ke kiri, Ibnu Qudamah terangkan, wa ila usulil udunaini, sampai ke pokok telinga. Maksudnya dari telinga kanan ke telinga kiri. Pokok telinga yang dimaksud ini, cuping ini. Ya. Daging yang apa namanya? Kecil yang tumbuh di ujung atau sebelum dalaman telinga. Cuping ya. Ya, jadi dari kanan sampai kiri ini lebarnya. Atasnya dari tempat tumbuh rambut sampai ke mana? Ke dagu dan dua tulang yang berada di sekitarnya, di bawah wajah. Nah, ini ukuran wajah. Ukuran wajah. Baik, rambut itu yang di mana yang dimaksud rambut? Ya, rambut yang dimaksud adalah diubun-ubun, dan manhai al-jabaha. Ya, ini dua apa namanya, manha namanya. Pada ubun-ubun biasanya ada apa namanya, naik sedikit, kayak menggunung sedikit. Ya, pada dua manha itu pada kebanyakan orang seperti itu. Jelas ya? Jadi yang diambil ada ukuran kebanyakan. Adapun kalau misalnya sebagian misalnya botak, ya rambutnya tidak tumbuh di ubun-ubun, tapi tumbuhnya dari tengah, ya. Atau misalnya ada yang rambutnya dia tumbuhnya di apa namanya, di dahinya, karena sebagian orang rambutnya ke depan di dahi, sampai ke dahi, ya. Ini tetap dia cuci, karena ukuran kebanyakan orang yang dihitung. Jelas ya, ukuran kebanyakan orang yang dihitung. Baik. Jadi ini tentang ukuran rambut. Apa ukuran wajah? Ukuran wajah. Ya. Segera jelasin ya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang menyilai-nyilai jari dan kafiatnya, pembahasan yang ke-12. Kata Ibnu Qudamah, wa yukhallilu lihyatahu in kanat kathifatan wa in kanat tasiful basharata lazimahu ghasluha. Kata beliau, dan dia mentakhlil, menyalai-nyalai jenggotnya. Ya, menyalai-nyalai jenggot ini adalah hal yang sunnah, karena warid di dalam apa? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dalam perbuatan Nabi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan selainnya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallil lihyatahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyilai-nyilai jenggotnya. Iya. Beliau menyilai-nyilai jenggotnya. Jadi ini tentang syariat menyilai-nyilai jenggot. Ibnu Qudamah memberi rincian, in kanat katifatan. Jadi kalau jenggot itu katifah, jenggotnya lebat, ya, sulit untuk dia cuci wajahnya karena ada jenggot lebat, sulit dia cuci wajah, maka dia selai-selai. Tapi kata beliau, wa in kana tasiful bashara, tapi kalau jenggotnya tipis, kelihatan kulitnya, tasiful bashara, kulit kelihatan, lazimahu ghusluha, dia wajib mencuci wajahnya seluruhnya. Jelas ya? Baik, ini rincian dari Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Nah, dan di sini kita dihadapkan sebenarnya kepada dua hal. Hal yang pertama, ada kewajiban mencuci wajah. Dan wajah sudah dimaklumi batasannya. Iya. Yang kedua, tentang menyilai-nyilai jenggot. Ada keringanan untuk menyilai-nyilainya. Tapi apakah mana kalau disilai-selai, ditinggalkan mencuci wajah? Ya, jawabannya bahwa mencuci wajah adalah kewajiban. Sepanjang rambut itu tumbuh di sekitar wajah, di bagian wajah yang wajib dicuci, maka seorang wajib mencucinya, bukan menyilai-nyilainya. Adapun kalau jenggotnya misalnya di bawah wajah, ya, maka ini yang disela-selai. Jelas ya? Dan para ulama ada silang pendapat tentang jenggot yang panjang tapi asalnya dari wajah, apakah dicuci atau tidak? Kalau dia bagian dari wajah misalnya, panjang ke bawah, dicuci atau tidak? Iya. Yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, hati-hatinya adalah dicuci. Dia ikut dicuci sebab dia tumbuh dari mana? Turun dari wajah. Dan kita ada kewajiban untuk mencuci wajah. Baik. Jadi ini secara umum tentang menyilai-nyilai jenggot. Ya, dan kaifiat menyilai-nyilainya ada dua cara. menyelai-nyelai jenggot. Yang pertama diambil air, kemudian dia letakkan air dari bawah jenggotnya, dia dorong ke atas sampai ke dagunya, kemudian dia selai-selai. Ya, dia dari bawah, dia dorong ke atas, kemudian dia selai-selai. Nah, kefiat yang kedua diambil dari atas air, kemudian dia selai-selai dari atas seperti orang yang menyisir jenggotnya. Ya, ini dua kefiat bisa dipahami dari kata menyelai-nyelai jenggot. Dua kefiat ini disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-13 tentang mencuci kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Tsumma yaghsilu yadayhi ila al-mirfaqaini salasan." Kemudian dia mencuci kedua tangannya sampai ke siku 3 kali. Ya, adapun mencuci kedua tangan sampai ke siku disebut dalam ayat Al-Qur'an. "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq." Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Sampai ke siku. Maka disebutkan siku ya di dalam ayat yang mencuci kedua tangan sampai ke siku. Dan 3 kali di sini sebagaimana yang telah berlalu, ini sunnahnya 3 kali. Sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan. Iya. Dan di dalam hadis Abdullah bin Zaid ada 2 riwayat mencuci tangan. Ada riwayat 3 kali, ada riwayat 2 kali. Iya. Dikatakan mencuci tangan sampai ke siku. Ya, siku ini masuk ke dalam, bukan batasan terakhir, tapi dia ikut bersama dengan tangan. Ya. Jadi kewajiban tangan yang dicuci, yang disebut dalam ayat, dari pergelangan tangan sampai ke mana? Ke siku, dan siku masuk darinya. Karena itu sunnahnya dilebihkan sedikit. Siku ini, supaya dia masuk. Iya. Dan ini diterangkan dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim. Karena Abu Hurairah memperagakan wuduk Nabi. Iya. Terdisebutkan bahwa Nabi berwuduk, beliau mencuci tangannya hatta asyra'a fil abad. Beliau mencuci tangannya sampai mulai masuk ke lengan. Jadi mulai masuk ke lengan, siku berarti apa? Lewat. Dan ini menguatkan pendapat ulama yang menafsirkan ila pada ayat dengan makna ma'ah. Ila bermakna apa? Bermakna ma'ah. Ya, karena ada dua penafsiran di sini. Ada yang mengatakan ila bermakna al-ghayah, akhir. Dan ada yang berkata ila bermakna ma'ah, bersama, ikut di dalamnya. Karena itu yang benarnya bahwa kedua siku masuk juga di dalam kedua tangan. Ya, dan ini ditegaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Ya. Ini di pembahasan yang ke-4 ya, apakah siku tergolong sebagai kedua tangan yang dicuci? Kata Ibnu Qudamah, "Wa yudkhiluhuma fil ghasli." Dia masukkan dua siku ini dalam cucian. Ya, ini yang diterjih oleh siapa? Ibnu Qudamah. Dalilnya itu tadi hadis siapa? Abu Hurairah riwayat Muslim. Thumma ghassala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil abad. Kemudian beliau mencuci ke tangan kanannya sampai beliau mulai masuk ke lengannya. Mulai masuk ke lengan. Ya, kalau sudah mulai masuk ke lengan, meyakinkan bahwa siku ikut dia apa? Dicuci. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Tsumma yamsahu ra'sahu." Kemudian ia mengusap kepalanya. Ini pembahasan yang keberapa? Bahasa yang ke-15 tentang mengusap kepala. Nah, bersama dengan mengusap telinga. Tumayam sahu ra'sahu ma'al udunaini. Kemudian beliau mengusap kepalanya bersama apa? Kedua telinganya. Yang mengusap kepala disebut dalam Al-Qur'an. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Ya. Usaplah kepala-kepala kalian. Usap kepala artinya dia mengambil air, tangannya dia basahi dengan air, kemudian dia lewatkan di atas apa? Di atas kepalanya, itu mengusap. Iya. Jadi kepala diusap. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Bagaimana dengan mengusap kedua telinga? Nah, ini ada silam pendapat. Dan yang benarnya bahwa kedua telinga hukumnya sama dengan kedua kepala. Karena telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda al-udunani minar ra's. Kedua telinga adalah bagian dari kepala. Dan ini hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani di silsilah hadis as-sahihah. Iya. Jadi kedua telinga bagian dari kepala. Minar ra's. Apa maksud dari hadis ini al-udunani minar ra's? Sebagaimana kepala hukumnya wajib, demikian pula kedua telinga hukumnya apa? Wajib. Sebagaimana kepala diusap, demikian pula telinga di apa? Diusap. Sebagaimana air yang dipakai mengusap kepala, itu pula air yang dipakai mengusap apa? Telinga. Karena itu mengusap kepala bersambung. Iya. Mengusap kepala bentuknya bagaimana? Bersambung. Iya. Dengan mengusap telinga. Jadi ambil air, dia usap kepalanya dari depan, ya, dari ubun-ubun, dia mundurkan ke belakang, mendekati tengkuknya, kemudian dia balik lagi ke depan. Setelah itu langsung dia masukkan tangannya kemana? Ke telinga. Dua telunjuknya ke dalam telinga dan ibu jarinya mengusap kupingnya. Iya. Itu cara mengusap kepala. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa telinga diambilkan air sendiri. Jadi usap kepala, setelah itu diambil air lagi mengusap apa? Telinga. Hanya saja dasarnya dari hadis yang lemah. Dari hadis yang lemah. Karena itu yang benarnya bahwa telinga ikut bersama kepala. Iya. Dia ingat ya bahwa di dalam mengusap kepala ini tidak ada mengusap ubun-ubun, apa tidak ada mengusap tengkuk. Iya. Tidak ada mengusap tengkuk di belakang. Sebab mengusap tengkuk itu ya, hanya di dalam hadis yang lemah. Karena itu siapa yang mengusap tengkuknya itu adalah bagian dari bid'ah. Mengkhususkannya itu bentuk dari bid'ah. Ini kadang kita lihat ya sebagian masyarakat. Ambil air, kepalanya dulu, hanya depannya saja diusap 3 kali. Ya. Setelah itu ambil air lagi, usap telinganya. Setelah itu ambil air lagi, tengkuknya 3 kali. Ya. Dan ini keliru ya. Baik. Jadi mengusap kepala bersama kedua telinga. Bagaimana cara mengusapnya? Iya. Ini pembahasan yang ke-16, kaifiat mengusap kepala. Ibnu Qudamah menjelaskan cara mengusapnya. Yabda'u biyadaihi. Dia memulai dengan kedua tangannya. Ya. Kata beliau rahimahullah, yabda'u biyadaihi. Di sebagian cetakan yabda'u biyadaihi. Dia memulai dengan tangannya. Ya. Ya kalau tangannya saja satu ya, tapi kalau biyadaihi itu 2 tangan. Dan memang konteks hadisnya 2 tangan. Dia memulai dengan kedua tangannya min muqaddamihi, dari depannya. Ya, itu dari ubun-ubun ya maksudnya. Tsumma yumirruhuma. Kemudian dia lewatkan ila qafa, sampai ke tengkuknya. Sampai ke tengkuk maksudnya tengkuk tidak dihitung. Ujungnya sampai mana? Ke tengkuk. Tapi tengkuk tidak masuk di dalamnya. Kebatasan terakhir. ثم يردهما الى مقدمه. Kemudian dia kembalikan lagi setelah ke belakang, dia kembalikan lagi ke mana? Ke depan. Iya. Dan ini berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan ثم مسح رأسه بيده. Kemudian Nabi mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. فأقبل بهما وأدبر. Beliau memajukan dan mengakhir dan memundurkan. Iya. Kata mengajukan dan memundurkan di sini dia majukan, ya. Mungkin dari depan ke belakang ini yang disebut maju. Dan mungkin saja memajukan dari belakang ke depan, hanya saja hadisnya tidak tertib. Ya, maksudnya ke belakang dahulu baru ke depan. Wa bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah. Beliau memulai dari depan kepalanya hingga ke belakang, ke tengkuknya. Thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Kemudian beliau kembalikan lagi ke tempat beliau memulai. Jelas ya? Ya, maka ini cara mencucinya, cara mengusap kepala. Cara mengusap kepala. Ya, dari sini bisa diketahui bahwa dalam mengusap kepala diwajibkan mengusap seluruh kepala. Dan ini pendapat lebih kuat, lebih hati-hati. Ya. Adapun sebagian ulama yang berdalil dengan konteks ayat, mereka hanya mengambil ayat secara umum, wamsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala kalian. Dan mereka katakan bahwa mengusap itu asalnya tidak harus kena semuanya mengusap. Dan ini memang dimaklumi bahwa mengusap tidak harus apa? Kena semuanya. Iya. Kalau misalnya buku ini saya pegang dari pertengahannya, saya gerakkan tangan ke kanan misalnya dari pertengahan, maka sudah dihitung mengusap atau belum? Sudah dihitung mengusap. Ya. Saya dianggap mengusap, tapi tidak seluruh buku yang saya pegang saya usap. Jadi mengusap memang tidak harus kena apa? Kena seluruhnya. Hanya saja hadis menerangkan bahwa mengusap kepala dari depan ke mana? Ke belakang, dari belakang dibalikkan lagi ke depan. Menunjukkan bahwa mengusap harus seluruh bagian dari kepala. Nah, dan ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat. Jelas ya? Dan ingat kata mengusap dan sama mencuci. Bukan diambil air kemudian dia cuci kepalanya semua. Tidak. Tapi cukup dia basahi tangannya kemudian dia lewatkan ke mana? Ke rambutnya dia usap. Dari depan ke belakang kemudian dia balikkan lagi ke depan. Iya. Ini untuk laki-laki. Untuk perempuan yang rambutnya misalnya panjang, apakah dia mengusapnya sampai ke ujung rambut atau sampai ke tengkuknya saja? Jawabannya, hadis ini hanya disebut sampai ke mana? Ke tengkuknya. Dan rambut laki-laki juga tidak semuanya sampai ke mana? Ke tengkuk. Karena diizinkan bagi laki-laki rambutnya sampai batasan mana? Bahu. Iya. Karena itu ini hukum berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki dan perempuan. Baik. Kemudian mengusap kepala itu tidak diterangkan di sini oleh Ibnu Qudamah berapa jumlahnya. Ya. Dan disebut tiga kali ya. Yang lainnya disebut tiga kali. Di sini beliau diamkan. Karena memang mengusap kepala hanya berapa? Hanya satu kali saja. Ada riwayat mengusap kepala dua kali. Ada riwayat mengusap kepala tiga kali. Tapi riwayat-riwayatnya ada kelemahan. Yang benarnya bahwa mengusap kepala hanya sekali saja. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kana yamsahu ra'sahu marratan wahidan. Beliau mengusap kepalanya satu kali. Kemudian pembahasan berikutnya. Pembahasan yang ke-17. Tentang mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Kata Ibnu Qudamah, "Tsumma yaghsilu rijlaihi ila al-ka'bayni thalathan." Kemudian beliau mencuci kedua kakinya sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali. Iya. Mencuci kaki ini disebutkan di dalam ayat. Warjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kemana? Sampai kepada kedua mata kaki. Ya, dan ini disepakati oleh para ulama, tidak ada yang menyelisihi dalam hal ini kecuali orang-orang Syiah Rafidhah. Karena orang-orang Syiah Rafidhah untuk kaki mereka tidak cuci, tapi kakinya diusap. Kakinya diusap. Kalau lihat ada orang yang berwudu, kakinya dia tidak cuci, diambil air dia usap saja, itu orang Syiah Rafidhah. Jelas ya? Adapun orang yang mengenal sunnah, kaki itu dicuci. Kaki dicuci. Nah, dan Nabi pernah berteriak dengan suara yang paling keras terhadap para sahabat yang tidak mencuci tumitnya. Beliau berkata, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit dari api neraka karena tidak dicuci kakinya. Karena itu kaki wajib dicuci. Iya. Baik, sampai kemana dicucinya? Sampai kepada kedua kaki. Dan ini pembahasan berikutnya ya. Iya. Apakah mata kaki tergolong ke dalam cucian atau tidak? Jawabannya Ibnu Qudamah berkata, wa yudkhiluhuma fil ghasli. Kedua mata kaki dimasukkan dalam apa? Dalam cucian. Dalilnya hadits Abu Hurairah yang telah berlalu. Kalau telah berlalu tadi tangan ya. Siku masuk ke tangan. Di kelanjutan hadits dikatakan dalam hadits Abu Hurairah, "Tsumma ghassala rijlahu al-yumna hatta asyra'a fis saq." Kemudian Nabi mencuci, kemudian Abu Hurairah, ya ini Abu Hurairah memperagakan wudunya Nabi ya. Kemudian Abu Hurairah mencuci kaki kanannya sampai beliau mulai masuk ke betisnya. Ya, kalau kaki mulai masuk ke betis, kira-kira mata kaki lewat atau tidak? Jawabannya pasti lewat. Ya, karena itu kedua mata kaki dimasukkan dalam cucian. Nah, baik, selesai sudah ya pembahasan tentang mencuci kedua kaki. Nah, kemudian pembahasan berikutnya ya tentang menyilai-nyilai jari jemari. Kata beliau rahimahullah, wa yukhallilu asabi'ahuma, dan dia mentakhlil, menyilai-nyilai jari jemari kedua kakinya. Iya. Karena dalam hadith Laqid bin Saburah, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asbigul wudu wa qallil bainal asabi' wa balik fil istinshaq illa an takuna sha'ima." Sempurnakanlah wudu, selesailah antara jari jemari, bersungguh-sungguhlah di dalam istinshaq, menghirup air, kecuali kalau kamu berpuasa. Ya, kecuali kalau kamu berpuasa. Baik, ini tentang syariat menyilai-nyilai apa? Jari. Berarti dengan ini selesai sudah wudunya. Karena sudah selesai mencuci apa? Mencuci kaki. Jadi ini sifat wudu digambarkan oleh siapa? Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Apa yang dilakukan setelah wudu? Ibnu Qudamah terangkan. Ya, dan ini pembahasan yang ke-20 tentang mengangkat pandangan ke langit setelah berwudu. Kata Ibnu Qudamah, "Tsumma yarfa'u nadarahu ila as-sama'." Kemudian dia mengangkat pandangannya ke langit. Iya. Kemudian dia mengangkat pandangannya ke mana? Ke langit. Ini datang ya dalam sebagian riwayat pada hadis tentang dzikir setelah wudu, yaitu hadis Umar bin Khattab. Diriwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan selainnya. Tapi di dalam Syaratnya ada rawi yang majhul bersama dengan jahalanya dia telah menyelisih rawi-rawi yang thiqah. Karena itu tambahan mengangkat pandangan mata ke langit ini ada tambahan yang mungkar dari sisi periwayatan. Ya, dibangun di atas hal ini bahwa pendapat yang lebih dekat ini adalah kaifiat yang tidak disyariatkan. Hal yang tidak apa? Tidak disyariatkan. Ya, karena itu yang disyariatkan adalah berdoa. Setelah wudu langsung berdoa. Ya, ini pembahasan yang ke-21. Doa yang dibaca setelah apa? Setelah berwudu. Kata Ibnu Qudamah, fayaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di riwayat Muslim ada tambahan wahdahu la syarikalah. Ada kalimat wahdahu la syarikalah. Ya, hadits ini di hadits Umar ya, riwayat Muslim. Jadi Umar berkata, "Ma minkum ahadun yatawadda fa yusbighul wudu." Tidak seorang pun di antara kalian yang berwudu lalu disempurnakan wudunya. Kemudian dia membaca doa ini, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Kecuali akan dibukakan untuknya 8 pintu surga, dia masuk dari pintu mana saja yang dia senangi. Iya. Dan ini keutamaan membaca doa yang agung ini. Nah, di dalam sebagian riwayat ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Tapi ini riwayat syadz. Dari sisi riwayat dia dihitung riwayat yang syadz. Nah, lemah. Ada doa yang lain selain daripada doa ini. Diterangkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yang dari sisi riwayat mauquf terhadap Abu Sa'id, tapi hukumnya hukum marfu. Karena Abu Sa'id berkata, siapa yang berwudu lalu dia membaca di akhir wudunya subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kayak membaca doa kafaratul majlis. Ya, maka bacaan doa ini akan tubi abi tabi, akan dicetak dalam sebuah cetakan kemudian disimpan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, dipelihara hingga hari kiamat. Ya, ini dari ucapan Abu Sa'id, tapi yang seperti ini mempunyai hukum apa? Hukum marfu. Karena itu ini adalah doa yang kedua boleh dibaca. Jadi dia boleh membaca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan boleh juga dia baca doa yang saya sebutkan tadi seperti kafaratul majlis. Nah, baik, selesai sudah penyebutan doa. Dan ini dengan ini selesai sudah kaifiat dan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Ibnu Qudamah memberikan kesimpulan-kesimpulan. Ya, jadi biasanya di pembahasan wudu ya, kaifiat salat diterangkan dulu kaifiat. Nanti setelah itu disimpulkan mana yang wajibnya misalnya, mana yang sunnahnya. Pembahasan sholat nanti apa yang rukun, apa yang wajib, apa yang sunnah, itu kesimpulan. Ya, kenapa harus kita tahu yang wajib, yang sunnah? Ini kaitannya kalau dia meninggalkan sebagian dari apa anggota wudu itu, dia tahu hukum wudunya apa, syah atau tidak. Nah, ini penting untuk mengetahui apa-apa saja yang membatalkan wudu kalau dia tinggalkan sebagian dari sifat wudu itu. Karena itu di pembahasan yang ke-22 penjelasan tentang kewajiban-kewajiban apa? Wudu. Ibnu Qudamah menyebutkan 5 kewajiban wudu. Kata beliau, wal wajibu min dalik, yang wajib dari wudu itu yang pertama niat, adalah niat. Nah, ini beliau bahasakan dengan bahasan wajib. Dan di buku beliau Al-Mughni Al-Kafi, beliau bahasakan dengan fard. Karena itu ditalkhis di dalam Zadul Mustaqni dengan furudul wudu fard. dan kebanyakan memang membahasakan dengan furudul wudu di al-fuqaha dari empat madhab. Yang wajib dari hal itu, apa yang wajib dari sifat wudu itu? Yang pertama niat. Ya, yang pertama adalah apa? Niat. Sebagian ulama ada yang tidak memasukkan, tidak menghitung niat dalam furud, tapi dia hitung dalam syurut, dalam syarat. Iya, karena niat ada pada seluruh ibadah. Tapi di sini Ibnu Qudamah menghitungnya, tidak ada masalah kalau dihitung. Yang kedua kata beliau, wal ghaslu marratan marrah. Yang kedua yang wajib adalah mencuci sebanyak satu kali. Ditambah di situ ya, di pertanyaannya di buku, mencuci sebanyak satu kali. Yang ketiga mengusap kepala. Ya, mencuci sekali dimaklumi ya, mencuci sekali. Ya, karena itu dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Al Bukhari, Ibnu Abbas berkata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda marratan marrah. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu satu kali satu kali. Ini batasan yang paling sedikit yang pernah dinukil dari Nabi, menunjukkan bahwa kadar wajibnya berapa? Satu kali. Jadi dalam masalah cucian ketika berwudu boleh tiga kali, ini yang paling sempurna ya. Boleh dua kali, semuanya dua kali boleh. Kecuali kepala ya, karena kepala pada semua keadaan hanya berapa? Satu kali saja. Ya, adapun boleh dua kali itu dalam hadis Abdullah bin Zaid riwayat Al-Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda marrataini marrataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dua kali. Dan yang paling lengkapnya, paling sempurnanya tiga kali. Itu dalam hadis Utsman bin Affan, dalam hadis Abdullah bin Zaid, dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Dan boleh diselang-seling. Iya. Satu, dua, tiga. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid, karena dicontoh hadis Abdullah bin Zaid, Nabi mencuci tangannya dua kali. Kepalanya satu kali, sedangkan yang lainnya berapa? Tiga kali. Menunjukkan boleh diselang-seling. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, iya. Jadi di sini kata dicuci satu kali, ingat ya. Paling tidak satu kali ya cuci. Iya, karena itu kalau misalnya seorang ada halangan di badan, ada yang melekat di anggota wudu yang wajib dicuci, harus dia singkirkan, dia keluarkan. Iya. Kalau misalnya ada cat yang tidak bisa menembus kulit, dia bersihkan dahulu. Atau misalnya menempel tetesan lilin, ya, tetesan lilin itu menghalangi air menembus kulit. Dan semisal dengan itu dibersihkan. Adapun kalau seperti hinna, ya, ukiran dengan hinna ini tidak ada masalah, sebab hinna itu masih menyentuh apa? Menyentuh kulitnya. Kalau menyentuh kulit tidak ada masalah. Baik, demikian pula hiasan yang biasa dipakai di tangan perempuan, kalau misalnya masih menyentuh kulit, masih masuk ke kulit, tidak apa-apa. Tapi kapan menghalangi air ke kulit, ini bertentangan dengan kewajiban mencuci. Jadi wajib dicuci walaupun sekali. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelah menjelaskan mengusap kepala, ya, beliau sebutkan mencuci satu kali ya, sebanyak satu kali. Setelah itu beliau katakan, ya, ma khalal kaffaini, selain daripada apa? Selain daripada kedua telapak tangan. Ya, karena telapak tangan hukum mencucinya apa? Sunnah. Ya, kalau dia tidak dicuci, ya tidak ada masalah. Baik. Kemudian dari yang wajib, wa masfur ra'si kullihi, mengusap kepala seluruhnya. Ini dari kewajiban, mengusap kepala seluruhnya. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah sebutkan setelahnya, mengusap kepala sudah kita terangkan ya dalilnya, wajib mengusap seluruhnya. Hadits Abdullah bin Zaid. Nah, kemudian beliau berkata, wa tartibul wudu ala ma dzakarna. Ini kewajiban berikutnya, mentartib. Ya, kita lihat ya ke tertib, kemudian terakhir nanti beliau sebutkan tentang al-muwalah. Di sini Ibnu Qudamah tidak menyebut mencuci tangan, muka, mencuci muka, tangan, mengusap kepalanya, mencuci kakinya. Sebab ini sudah dimaklumi ya. Sudah dimaklumi. Ya, karena itu kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, sebagai kesimpulan mungkin ya, bahwa hal yang wajib dicuci itu dalam wudu terbagi dua. Yang pertama ada yang disepakati oleh para ulama wajib dicuci. Yang kedua ada silam pendapat di kalangan ulama bahwa wajib dicuci atau tidak. Yang dia disepakati ada empat. Yang disebut dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ada empat yang wajib dicuci, tidak ada silam pendapat. Yang pertama mencuci muka. Yang kedua mencuci tangan sampai ke siku. Yang ketiga mengusap kepala. Dan yang keempat apa? Mencuci kaki. Ya, selain daripada empat ini, itu ada silam pendapat. Karena itu niat ada silam pendapat. Orang-orang Hanafiyah tidak mengharuskan niat. Demikian pula tertib, ada silam pendapat dalam mengurut, walaupun benar bahwa yang benarnya wajib. Demikian pula muwalah, ada silam pendapat. Iya, jelas ya. Demikian pula apakah harus digosok atau tidak. Karena mencuci mungkin saja dituangkan, tidak harus digosok. Iya. Tapi yang benarnya bahwa menggosok itu sunnah saja, dia tidak masuk dalam kewajiban. Baik, sekarang kita ikuti alur dari Ibnu Qudamah. Beliau menyebutkan dari kewajiban yang lain adalah tertib secara berurut. Apa dalilnya secara berurut? Dalilnya adalah ayat Al-Quran. Ya. Karena di dalam ayat disebutkan empat hal yang wajib dicuci. Empat hal dalam anggota wudhu. Tiga dari anggota wudhu yang disebut dalam ayat, tiganya dicuci dan satunya apa? Diusap. Mencuci muka, mencuci tangan, mencuci kaki, ini yang dicuci. Adapun mengusap pada apa? Pada kepala. Iya. Kalau dari sisi susunan keindahan bahasa, kalau ingin diurut, harusnya mencuci, mencuci, mencuci, baru apa? Mengusap. Tapi ternyata dalam ayat tidak. Mencuci, mencuci, mengusap, mencuci. Mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, kemudian mencuci apa? Kaki. Ya, dimasukkan mengusap antara mencuci. Karena memang ini urutan wajib, tidak boleh diakhirkan, tidak boleh diwajibkan. Karena itu dipahami dari sini tentang wajibnya apa? Tertib. Ini yang pertama dari ayat. Yang kedua, tidak diketahui dalam hadits Nabi ada yang menyelisih tertib. Kecuali dalam satu hadis, yaitu hadis Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib, di mana disebutkan diakhirkan berkumur-kumur dan menghirup air setelah mencuci tangan. Jadi tangan dicuci sampai siku, setelah itu baru disebutkan berkumur-kumur dan apa? Menghirup air. Tapi ini hadis riwayat yang mengakhirkan ini adalah riwayat yang syadz dari sisi riwayat, dia lemah. Ya, jelas ya. Andai kata kuat, maka yang diakhirkan di sini bukan urutan yang wajib, tapi itu berkumur-kumur dan menghirup air, bukan merupakan rukun dari wudu, tapi dia di pembahasan yang lainnya. Jelas ya. Baik, jadi secara umum mentertib benar, bahwa tertib itu hukumnya adalah wajib. Ya, dan ini yang benar. Ini pula pendapat Imam Syafi'i yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian kewajiban yang kelima yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini adalah al-muwalah. Ya, biasanya kalau di penyebutan pilar-pilar pembahasan saya sebutkan tentang, nah itu artinya ada rincian, kadang berbeda dengan apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Iya. Tentang muwalah. Apa itu muwalah? Ibnu Qudamah terangkan definisinya. Kata beliau, ya. Kata beliau, wa an la yuakhira ghasla 'udwin hatta yanshifa ma qablahu. Jadi cetakan diperbaiki sedikit ya. Yanshifa dengan ma dipisah ya, harusnya dipisah. Yanshif ma qablahu. Tidak boleh mengakhirkan mencuci bagian badan, bagian wudu, anggota wudu sampai sebelumnya itu kering. Jadi muwalah itu harus bersambung. Ya, bagaimana ukuran bersambungnya kalau dia cuci tangan? Ya. Setelah itu langsung dia berkumur menghirup air, langsung dia mencuci muka. Setelah mencuci muka langsung dia mencuci apa? Tangan ke siku. Jangan beliau mencuci tangan ke siku, mukanya sudah kering airnya. Kalau dia berwudu, dia sudah cuci muka, setelah itu pergi ngopi dulu, cerita sama tamunya 1 jam. Nah, setelah itu balik lagi, dia sambung, langsung mencuci tangan. Nah, ini namanya tidak apa? Tidak muwalah. Ya, tidak muwalah. Nah, dan muwalah ini dipandang wajib oleh Ibnu Qudamah di sini, rahimahullahu ta'ala. Dan memang ini adalah pendapat di kalangan orang-orang Malikiyah, dan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, dan memang dari sisi hati-hatinya pendapat tentang kewajiban muwalah mungkin itu lebih indah, lebih bagus. Nah, ada hadis yang dijadikan sebagai dalil di sini, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tentang ada orang yang berwudu dan dia tinggalkan. Ya. Di kakinya seperti lama, ya, lingkaran kecil di kakinya tidak kena air. Maka Nabi berkata, "Irji fa ahsin wudu'ak." Kembalilah kamu, perbaiki wudu'mu. Ini hadis Umar ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada kritikan dari sisi riwayat di kalangan Al-Khuffab dan benarnya mauquf terhadap Umar. Dan ada riwayat yang lain dari Khalid bin Ma'dan dari sebagian sahabat, riwayat Imam Ahmad, hanya saja di dalam sanadnya ada Baqiyah bin Walid, mudallis. Iya. Walaupun di riwayat Khalid bin Ma'dan lebih tegas dari sebagian sahabat ini. Dikatakan annahu ra'a rajulan, bahwa Nabi melihat seorang lelaki yusalli wa fi dhahri qadamaihi lum'atu qadra dirham lam yusibha al-ma, dan di punggung kakinya ada seperti lum'ah, lingkaran kecil sekadar 1 dirham, tidak kena air. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yu'id al-wudu was-salat, maka Nabi perintah dia untuk mengulangi wudu dan mengulangi apa? Mengulangi salat. Di sini perintah mengulangi menunjukkan wajib bersambung. Andai kata tidak wajib bersambung, maka oleh Nabi harusnya diperintah untuk apa? Mencuci kaki saja. Cuci kaki setelah itu lanjutkan sholat. Ya. Tapi karena ini sudah tidak bersambung, maka diperintah berwudu dari awal. Tapi hadisnya lemah ya. Hadisnya lemah. Nah. Baik. Kalau digabungkan antara seluruh riwayat, ya mungkin saja bisa diambil mana penghasanannya, walaupun sebagian lafaz ini perlu pendukung dari riwayat yang lainnya. Ya, karena itu tentang muwalah ini, ya apa saya simpulkan tadi bahwa hati-hatinya itu dimasukkan ke dalam golongan yang wajib dicuci. Karena para ulama menyebutkan bahwa wudu itu adalah satu bagian yang tidak terpisah. Walaupun syah dari Ibnu Umar bahwa beliau memandang tidak wajib muwalah, beliau pernah berwudu di pasar belum mengusap kakinya, sebab beliau pakai sepatu. Kemudian beliau berjalan. Begitu beliau masuk masjid, baru beliau ambil air, kemudian mengusap kaki. Baru beliau ambil air, kemudian mengusap kaki. Nah, baik. Ala kulli hal, bahwa al-mu'alah ini letak apa namanya? Silam pendapat juga di kalangan para ulama. Tapi Ibnu Qudamah di sini menghitungnya sebagai hal yang wajib. Iya. Sebagai hal yang wajib. Selesai sudah ya penjelasan tentang kewajiban-kewajiban wudu. Kemudian Ibnu Qudamah akan menjelaskan hal-hal yang disunnahkan dalam wudu. Kata beliau, wal masnunu fil wudu at-tasmiyah. Yang disunnahkan dalam wudu, yang pertama membaca apa? Baca tasmiyah. Ini sudah berlalu ya. Ya, kalau ada yang mengatakannya wajib, maka itu di kadar yang tidak membatalkan wudu. Nah, sudah kita terangkan mana ini. Kemudian yang kedua, mencuci kedua telapak tangan. Kata Ibnu Qudamah, wa ghuslul kaffaini. Nah, ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Kemudian berikutnya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wal mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq illa yakuna sha'iman. Ya. Ini kedua dan ketiga ya, atau ketiga dan keempat yang disunnahkan. Bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan beristinsyaq. Apa beristinsyaq? Bagi kecuali bagi orang yang berpuasa. Kata beliau, bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan menghirup air istinsyaq kecuali bagi siapa yang berpuasa. Dan ini sudah berlalu. Kita baca dalam hadits Laqit bin Samurah. Bin Sabirah. Kemudian kata beliau, ya. Dan ini sunnah yang kelima, menyelai-nyelai jenggot. Wa takhlilul lihya. Sudah kita terangkan ya tentang sunnahnya dari hadits Utsman bin Affan. Kemudian berikutnya yang ke-6, menyelai-nyelai jari-jemari. Kata Ibnu Qudamah wal asabi'. Ini juga sudah kita terangkan syariatnya dalam hadits siapa? Laqit ibn Samirah. Kemudian berikutnya mengusap kedua telinga. Ibnu Qudamah memasukkannya di sini sunnah ya. Nah, ini pendapat jumhurul ulama. Tapi saya tadi sebutkan bahwa pendapat yang lebih kuatnya bahwa kedua mengusap telinga masuk ke mana? Ke kepala. Ya. Itu lebih kuat. Dan itu yang diterjih oleh Imam Asy-Syaukani dan selainnya. Baik. Kemudian berikutnya, mendahulukan anggota tubuh bagian kanan sebelum yang kiri. Kata Ibnu Qudamah, wa ghuslul mayamin qabla al-mayasir, mencuci yang kanan-kanan sebelum yang kiri-kiri. Jadi anggota wudu yang berpasangan, yaitu tangan dan kedua kaki, didahulukan yang kanan, kemudian apa? Kemudian kiri. Ini pendapat kebanyakan ulama tentang sunnahnya, bahkan sebagiannya menukil kesepakatan. Tapi Ibnu Hazm menjelaskan bahwa bukan sunnah, hukumnya wajib mana kalau Ibnu Hazm. Iya. Dan memang pendapat tentang kewajiban tidak bisa dikatakan sebagai pendapat yang lemah. Karena diketahui dalam sepotong riwayat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam membalik atau mendahulukan kiri sebelum yang kanan. Yang ada dalam riwayat, didahulukan kanan kemudian apa? Kemudian kiri. Nah, walaupun pendapat jumhur atau sebagiannya menukil kesepakatan, pendapat sunnahnya itu mungkin adalah pendapat yang lebih kuat. Tapi pendapat yang mengatakan wajib ini juga perlu dipertimbangkan. Baik. Kemudian dari sunnah berikutnya, mencuci sebanyak 3 kali 3 kali. Kata Ibnu Qudamah, wal ghuslu salatan. Ini sudah kita terangkan ya. Dan pendalilannya dalam hadits Utsman bin Affan serta hadits Abdullah bin Zaid. Kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan hal-hal yang makruh dalam wudu. Ini pembahasan kita yang ke-24. Hal-hal yang makruh dalam wudu. 2 hal yang makruh dalam wudu disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Iya. Yang pertama, menambah dengan melebihkan kadar air yang disunnahkan, melebihi kadar yang disunnahkan. Baik, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa tukrahu ziyadatu 'alaiha, makruh menambah di atas 3. Nah, dan makruhnya di sini sifatnya apa? Makruh bermana karahat tanzih atau karahat tahrim. Ya, yang menariknya di sini bermana tahrim. Bahkan sebagian ulama bermana mengatakan itu bidah. Iya. Ini kalau tambahannya tidak diperlukan. Misalnya seorang dia sudah cuci tangannya 3 kali. Begitu selesai mencuci tangan 3 kali, ternyata dia lihat ada halangan di tangan yang tidak menembus air tadi. Dia lepaskan halangannya, kemudian dia cuci yang 4 kali. Ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh, sebab di sini untuk menyempurnakan kewajiban, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau dia menambah lebih dari 3 kali tidak ada keperluan, nah ini yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larangannya. Sebab larangannya agak tegas ya. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan selainnya. Ya. Dari jalan Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin Amr bin Auf, seorang Arabi datang kepada Rasulullah bertanya tentang wudu. Dikatakan dalam hadis itu, fa'arahu salasan salasan. Maka Nabi memperagakan wudu 3 kali 3 kali. Kemudian Nabi bersabda, hadzal wudu, ini wudu. Faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalam. Siapa yang menambah lebih daripada ini, dia telah berbuat isaah, berbuat jelek, wa ta'adda, melampaui batas, wa zalam, dan berbuat zalim. Perhatikan 3 hukum. Pertama, berbuat jelek. Kenapa? Karena menyelisih sunnah. Ta'adda, melampaui batas. Karena batasan yang ditetapkan dalam sunnah hanya berapa? 3 paling banyak. Zalim, dia berbuat kezaliman. Sebab zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Dan ini bukan pada tempatnya. 3 sifat. Jelas ya? Karena itulah tidak dibenarkan adanya tambahan tersebut. Iya. Ini adalah hal yang dibahasakan oleh Ibnu Qudamah di sini sebagai perkara yang makruh. Bahkan kalau menurut Ibnu Qudamah, ya, menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, iya, itu adalah bid'atun wa dalalatun, sebuah bid'ah dan kesesatan. Nah, dan itu beliau anggap sebagai was-was ya. Dianggap oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai was-was dalam wudu. Yang melebihi 3, saya katakan orang yang was-was. Kemudian hal yang makruh yang kedua adalah berlebihan dalam menggunakan air. Kata Ibnu Qudamah, wal israfu fil ma, makruh berlebihan menggunakan air. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu dengan satu mud. Ya. Dengan satu mud. Dan beliau sendiri dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, beliau bersabda, sayakuna fi ummati atau sayakunu fi ummati qaumun ya'taduna fit tuhur wad du'a. Akan datang nanti di tengah umatku satu kaum berlebihan dalam bersuci dan di dalam doa. Nah, baik, ini hal-hal yang makruh, 2 hal yang makruh. Setelah menjelaskan 2 hal yang makruh, Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan tentang siwak. Iya. Kata beliau, wa yusannu siwak, disunnahkan siwak. Pembahasan yang ke-25 tentang siwak dan definisinya. Siwak itu apa? Iya. Siwak itu secara bahasa digunakan untuk 2 hal. Dia bisa bermakna alat kayu siwak yang biasa dipakai bersiwak. Yang kedua, penggunaan yang kedua, siwak bisa bermakna perbuatan al-fi'l, yaitu perbuatan istiyak, dia bersiwak membersihkan giginya. Nah, jadi ini definisi siwak secara bahasa, dan kaitannya secara syar'i sangat erat sekali. Karena memang penggunaan siwak itu 2 macam. Boleh dia memakai batang kayu siwak, dan boleh dia bersihkan giginya. Ya, kalau membersihkan gigi, tidak harus dia pakai batang kayu siwak. Boleh pakai sikat gigi seperti yang dipakai oleh kebanyakan orang sekarang ini. Dan boleh juga dia memakai yang lainnya. Jelas ya? Baik. Siwak secara umum adalah hal yang disunnahkan. Hal yang disunnahkan. Baik, kita tadi definisi siwak secara bahasa ya, karena itu dalam cara istilah para ulama yang definisikan siwak, mereka katakan siwak itu adalah berbersih menggunakan alat atau yang semisalnya. Iya. Menggunakan alat ataupun apa? Semisalnya. Untuk menghilangkan bau di mulut atau yang semisal dengan itu. Baik. Itu yang disebut dengan nama siwak. Kesunahan siwak adalah hal yang dimaklumi. Di sini Ibnu Qudamah rahimahullah akan menjelaskan tempat-tempat sunnah siwak itu disunnahkan. Iya. Kata beliau, wa yusannu siwaku inda taghayyuril fam. Disunnahkan siwak ketika mulut berbau. Ya, ini tempat yang pertama, siwak disunnahkan. Ketika mulut apa? Berbau. Ya, kalau ada perubahan pada mulut atau gigi menguning, ya, ini masuk di dalamnya. Nah, dan dalil tentang hal ini adalah hadits Aisyah. Ya, riwayat Imam Syafi'i, Ahmad, An-Nasai dan Ibn Hibban. Rasulullah bersabda, siwaku mataharatun lil fam mardatun lil rab. Siwak itu adalah pensuci mulut dan hal yang membuat Allah ridha. Nah, ini dari keutamaan bersiwak ya. Salah satu sebab datangnya keridhaan Allah. Iya. Dia mensucikan mulut. Karena mensucikan mulut boleh bermakna menghilangkan bau, dan sebagian ahli fikih menambah inda istiralul asnan, ketika gigi menguning. Baik. Ini semuanya tercakup dalam hadis. Tempat yang kedua, saat bangun dari tidur. Kata Ibnu Qudamah, wal qiyamu minan naum. Ketika bangun dari apa? Dari tidur. Iya. Dan ini tidur yang dimaksud di sini, tidur apa? Malam atau tidur siang? Malam atau siang? Ya, kalau Ibnu Qudamah tidur semuanya dia. Ya bebas ya. Dari mana antum kasih dalil dia Ibnu Qudamah maunya apa? Malam. Ya. Tapi kalau memang di dalam hadis, kalau kita periksa hadisnya, hadisnya ada dua. Ada hadis yang menunjukkan malam, ada hadis yang menunjukkan tidur mutlak. Ya. Hadis yang menunjukkan malam itu adalah hadis Hudzaifah, riwayat Bukhari dan Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berdiri di malam hari, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Yashusu asyaus, ini menggosok dengan keras ya. Yang menunjukkan bahwa di dalam menghilangkan itu ada harus ada keseriusan. Ada keseriusan dalam membersihkan. Nah, ini di malam hari. Ada riwayat yang kedua dari hadits Ibnu Umar dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud At-Tirmidzi dan Abu Ya'la. Sanadnya sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanam illa wasiwaku indahu. Wa idza istayqadha bada bisiwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak tidur kecuali siwak berada di sisinya. Kalau beliau bangun, awal kali yang beliau mulai adalah apa? Bersiwak. Iya, awal kali yang beliau mulai adalah bersiwak. Ini tidur umum ya, sebab dikatakan tidaklah beliau tidur kecuali siwak berada di mana? Di sisinya. Iya. Dan ini pembahasan siwak ini secara umum menunjukkan perhatian Islam terhadap kebersihan dan perhatian Islam terhadap hubungan antara sama manusia, seorang dengan keluarganya, terhadap anak-anaknya, terhadap tetamunya, kawannya. Sebab di kondisi yang seperti ini tentunya hubungan dengan manusia akan lebih bagus. Iya, dan ini dijaga ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Maka mengamalkan sunnah itu hal yang indah, hal yang bagus. Ya, selain dari berpahala juga ada manfaat dari sisi keduniaan di belakangnya. Kemudian dari tempat yang ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah disunnahkan siwak, kata beliau, wa inda shalah, dan ketiga salat. Tatkala hendak mengerjakan salat. Untuk tempat yang ketiga Ibnu Qudamah sebutkan hadis. Diqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana syaqqa la ummati la amartuhum bis siwak inda kulli shalah." Andai kata tidak memberatkan umatku, saya akan perintah mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Jadi subhanallah, andai kata tidak memberatkan umat, siwak ini mau diwajibkan oleh Nabi. Diwajibkan oleh Nabi tiap kali apa? Tiap kali salat. Tapi karena Nabi khawatir memberatkan umatnya, beliau jadikan sebagai hal yang apa? Sangat disunnahkan. Ya, dan ini menunjukkan bahwa agama kita dibangun di atas kemudahan. Dan ini diantara dari kaidah, dari lima kaidah pokok dalam fikih al-masyaqqah tajlibu taysir, atau al-masyaqqah sababun li taysir. Adanya kesusahan itu menjadi sebab adanya kemudahan. Baik. Jadi ini tiga tempat. Kemudian Ibnu Qudamah berkata, wa yustahabbu fi sa'iril awqat. Ini pembahasan yang ke-27, sunnah siwak pada seluruh waktu. Ya. Beliau katakan siwak disunnahkan pada segala waktu. Apa maknanya ini? Maknanya bahwa siwak itu disunnahkan pada segala waktu. Dan tiga sunnah yang disebutkan sebelumnya itu tempat lebih disunnahkan lagi. Jadi asalnya bersiwak pada segala keadaan adalah apa? Adalah sunnah. Iya. Tapi pada tiga tempat yang disebutkan tadi itu lebih apa? Lebih disunnahkan lagi. Baik, kita akan bahas beberapa tempat yang siwak lebih disunnahkan. Ibnu Qudamah sudah sebutkan berapa? Tiga. Ya, kalau kita rinci dari uraian yang seterangkan tadi, semuanya sudah menjadi lima tempat sunnah siwak lebih disunnahkan. Yang pertama, ketika mulut berbau, ada perubahan pada mulut. Yang kedua, ketiga gigi menguning. Yang ketiga, ketiga bangun dari tidur malam. Yang keempat, bangun dari tidur secara mutlak, siang juga tidur di mana saja. Yang keempat, yang kelima, ketiga apa? Salat. Sampai yang keenam, ketiga berwudu. Dan ini sebenarnya maksud pembahasan di sini. Hanya saja hadis memang yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah berkaitan dengan apa? Salat. Ada riwayat di Imam 4, ya, bahwa Nabi bersabda, "La amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu." Saya akan perintah mereka bersiwak bersama setiap apa? Setiap wudu. Berarti sudah tempat berapa? Hah? Tempat keenam. Tempat yang ketujuh, ketika masuk rumah. Berdasarkan hadits Aisyah riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait bada'a bisiwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk rumah, beliau mulai dengan apa? Bersiwak. Ya, ini hubungan antara apa? Keluarga, ya. Kemudian yang ketujuh, pada hari Jumat. Ya, berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari dan Muslim, ghuslu yawmil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim wasiwak wa ayyamassa min at-tib ma qudira lahu. Mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang bermimpi. Demikian pula bersiwak. Tapi kata wajib untuk siwak di sini tidak dikatakan wajib bermana berdosa kalau ditinggalkan, ya, tapi bermana penekanan disunnahkannya bersiwak pada hari Jumat. Maka ini 8 tempat siwak lebih di apa? Lebih disunnahkan. Pembahasan yang terakhir, pembahasan yang ke-8, perkecualian sunnah siwak bagi orang yang berpuasa setelah matahari tergelincir. Iya. Setelah matahari tergelincir. Ibnu Qudamah berkata, illa li shaimin ba'da zawal. Jadi siwak itu disunnahkan pada segala waktu kecuali kalau apa? Dia puasa. Iya. Setelah matahari tergelincir. Ini pendapat di sebagian ulama fikih. Nah, pendapat di kalangan sebagian ulama fikih. Dan pendapat yang lebih kuatnya adalah selain ini. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua,